buah dondong, buah kecapi, ini keroncong lintas sekali. Siapa bisa menolong saya? Jiwa manis indung di saya. Buah dondong di pinggir kali, ini keroncong minta berhenti. Saya ditolong, terima kasih. Buah dondong